Itu juga yang membuat kadang-kadang laki-laki, anak laki-laki, saya punya anak laki-laki bu. Walaupun anak laki-laki senang bermain, tapi kalau ibu sakit, dia yang jaga ibu. Betul bu? Anak saya 4 laki-laki waktu kecil, kalau saya sakit dan saya masuk rumah sakit, dia jaga di pintu kamar. Kalau ada yang besuk, walaupun sambil main tangannya, dia begini, mau apa? Ibu aku sakit, mau apa? Mbak Bibi. Jadi, laki-laki itu memang dari kecil Allah kasih hipotalamus. Jadi gak usah celak anak laki. Kamu gak ada tanggung jawabnya. Itu hati-hati. Padahal dia dari kecil Allah kasih hipotalamusnya besar. Laki-laki selalu dari kecil bertanggung jawab. Ibu mending bilang sama anak laki, alhamdulillah nak, kamu punya tanggung jawab besar. Kamu jaga ibumu walaupun masih kecil. Kenapa? Omongan kita kan masuk ke badan dia kan? Ke telinga dia kan? Dan dia sesuai, kenapa? Otaknya, hipotalamusnya besar. Waisa, anak laki saya seneng main boneka. Bahayakah itu? Bahaya kalau ibunya yang ngomong bahaya. Kamu nih kayak perempuan. Nah itu omongan ibunya yang bahaya. Kenapa sih anak laki main boneka? Boleh kah? Boleh, asal ibu ngomong yang baik. Anak laki main boneka gitu, kita bilang, ya Allah nak, kamu nanti jadi ayah yang bisa gendong anakmu. Keren gak bu? Keren. Banyak anak bapak-bapak gak mau gendong anak ya, kenapa? Waktu kecil lagi main boneka, ibunya udah ribut. Ya udah ribut. Kayak perempuan main boneka, ah masuk di sini. Makanya gede dia gak mau gendong anaknya. Sudah jadi bapak gak mau gendong anaknya. Bisa paham bu? Bu Aisyah, anak laki saya seneng masak. Bu, masak bukan punya perempuan. Masak itu bakat. Ada di sini. Namanya kecerdasan naturalis. Jadi kalau anak laki masak bilang, ya Allah, kamu punya hobi kecerdasan naturalis. Gitu ngomongnya keren. Apa bu? Kecerdasan naturalis. Memang kalau lulusan majelis taklim keren. Dan biasanya, ibu siapa yang suka masak bu? Yang suka masak banget. Pasti seneng tanaman bukan? Pasti juga seneng pelihara binatang bukan? Minimal burung, kucing kan gitu. Nah itu berarti kecerdasan yang seneng masak, seneng tanaman, seneng binatang, itu kecerdasan naturalisnya dominan. Bu Aisyah, saya seneng masak doang sama tanaman. Ah berarti agak turun dikit kecerdasan naturalisnya. Bu Aisyah, saya mah seneng masak doang, gak seneng tanaman, gak seneng binatang, berarti agak turun lagi. Bahkan chef laki-laki itu lebih enak bu. Kenapa? Laki-laki karena ini ada lagi nih laki-laki ya. Ini namanya corpus callosum nih. Laki-laki lebih tipis. Makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia konsentrasi. Dia tidak terpengaruh kanan kiri. Kenapa? Karena pendengarannya menurun. Maka laki-laki kalau lagi masak, konsentrasi pendengaran menurun. Jadi tidak terganggu sekeliling. Kalau perempuan, korpus kolosumnya Allah kasih tebal. Kalau laki-laki hipotalamus, perempuan korpus kolosum. Karena lebih tebal, makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Iya gak bu? Masak, suapin anak, balas WA, kakinya ngepel begini. Yeah. Pantatnya tutup lemari gitu. Makanya kadang kalau kita memasak makanan, itu gak konsentrasi karena kita bisa mengerjakan. Itulah makanya lebih enak chef laki-laki. Cuman dampaknya karena chef laki-laki itu konsentrasi, pendengaran menurun, dipanggil gak dengar. Ayah. Makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya, saya heran Bu Aisyah, istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang sama itu bapak, Pak itu maaf ya, itu panggilan ketiga. Yang istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Karena bapak gak nengok, dia marah. Kan gitu ya? Abi, pertama lembut kan? Gak nengok ya? Abi, gak nengok, Abi. Pas muka kita jelek, dia nengok. Ngerti, Bu? Itu karena otaknya laki-laki, Allah kasih korpus kolosumnya lebih tipis. Tapi itulah laki-laki, makanya kalau mengerjakan sesuatu, dia cepat konsentrasi. Kalau ibu punya anak laki dan ibu bilangin, kamu nih gak bisa konsentrasi. Hati-hati, itu salah, Bu. Dan itu jadi doa. yang tadinya dia bisa konsentrasi karena ibunya ngomong begitu, ditangkap oleh telinganya, akhirnya tidak konsentrasi betulan. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Ya ibu ngomonglah seperti yang ibu mau, tapi dia pecicilan nih anak, terus aja ngomong Bu, insya Allah badan ini anak akan mengikuti omongan ibunya. Sampai berapa lama Bu Aisyah? Tergantung ibu ngomongnya pas umur berapa dia. Otak laki-laki baru sempurna otak kiri kanannya di atas 20 tahun. Jadi kalau ibu ajarin anak laki masih umur 3 tahun, sabarlah, nanti dia mengerti setelah mahasiswa. Makanya ibu gemes ya, siapa punya anak laki-laki? Gemes Bu. Ibu, laki-laki, anak laki-laki jagain ibu. Kenapa? Hipotalamusnya lebar. Anak laki gak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bawah sadar laki-laki tahu bahwa bapaknya juga hipotalamusnya lebar. Ngapain dijagain? Jadi anak laki-laki jagain ibunya. Si bapak merasa istri saya dijagain anak laki saya, maka saya jagain anak perempuan saya. Siapa yang anaknya laki semua belum ada anak perempuan? Tambahin Bu, supaya bapaknya jagain. Nanti bapak cemburu. Ya, ibu punya anak 3 anak laki-laki. Tuh kan, istri saya dijaga sama 3 anak laki-laki. Saya jagain siapa? Hati-hati Bu. Laki-laki selalu ingin menjaga wanita. Siapa yang masih bisa punya anak? Yang anaknya laki semua? Tambahlah Bu. Yang anaknya perempuan semua? Tambahlah laki-laki juga. Nah, itu anak perempuan yang jagain bapaknya. Ibu jagain siapa? Bu Aisyah, saya sudah menopause. Ya terpaksa kalau begitu mah. Tunggu anak mantu. Ya anaknya perempuan kan pasti punya suami laki kan? Jangan heran, nanti suami anak kita, dia jaga istrinya dan jaga kita karena kita gak punya anak laki. Paham tentang ini Bu? Kenapa? Otaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena hipotalamus laki-laki lebih lebar 2,5 kali. Ya kita gak boleh meremehkan laki-laki. Ya. Itu juga yang membuat suami kalau lagi naik mobil sama istrinya, itu selalu ingin jaga istrinya. Makanya kalau ada motor nyalip, ojek nyalip, marah itu laki-laki. Betul Bu? Dia pasti marah dan dia marahin itu orang. Ya, gak ada matanya tuh ojek. Kan gitu ya. Semua laki-laki walaupun rajin taklim dia marah Bu. Tapi lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Istrinya bilang, udahlah Pak, istighfar, mungkin dia gak lihat, itu tambah marah Bu. Maka supaya kita ya mengerti bahwa oh suami saya itu marah karena jagain saya, ibu harus support dia. Gak ada matanya tuh ojek. Bener Mas, gak ada matanya tuh ojek ya. Gitu. Ibu jangan belain orang lain, ngapain juga dia gak dengar. Kenapa? Suami kita jagain kita. Ya? Yang istighfar ibu aja, jangan suruh suami. Tersinggung kalau suami lagi begitu suruh istighfar. Kita aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah istighfar kita yang 5, suami ngikut. Istighfar juga dia nanti. Ya? Kurang ngajar orang itu. Bener Mas, kurang ngajar orang itu ya. Nah gitu caranya. Ini namanya mensupport. Bukan ngompain. Kalau ngompain, kita kejar masa itu ngompain. Paham tentang ini Bu? Supaya suami gak dongkol sama kita Bu. Kadang bawa sadarnya laki-laki dongkol. Kenapa? Dia sebetulnya jagain kita, tapi kita belain orang lain. Itu dia marah. Saya setelah tahu ilmu itu gak pernah lagi belain orang lain. Selalu bela siapa yang nyetir. Apakah anak laki-laki saya, apakah siapapun laki-laki, saya belain dia. Kenapa? Laki-laki bawa sadarnya selalu mau melindungi orang yang di dalam mobil kalau dia bawa mobil. Sampai sini paham ya Bu? Karena otaknya. Ya. Dan laki-laki kalau sudah jadi suami, dia jaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumahnya, menjaga keamanan ekonomi. Kalau suami kita bekerja pada negara, dia menjaga keamanan negara. Minimal Pak RT itu menjaga keamanan negara. Selingkup RT itu juga keras kerjanya. Dan kita harus support. Ya. Apalagi hipotalamus ini pusat lapar dan haus. Lebih cepat siapa lapar, laki apa perempuan? Laki. Maka perhatikan makan minum suami dan anak laki. Ya. Kalau anak laki atau suami sampai di rumah, ucapan yang paling senang dia dengar adalah, "Abi sudah makan. Adek udah makan, Dek. Abang udah makan, Nak." Itu ngomongnya gitu, Bu. Kenapa? Cocok sama otaknya. Bu Aisyah bukannya dia habis pesta makan, enggak apa-apa, tetap tanya. Suami pulang jam 2 malam tanya, "Abi udah makan?" "Udah." "Alhamdulillah." "Jam 2 malam." Yang repot, "Abi udah makan?" "Belum." Saya memang jelas-jelas gak bisa masak. Biasanya saya pesan GoFood terpaksa, ya. Minimal ceplok telur. Tapi suami saya senang kalau saya tanya, "Sudah makan, Mas? Sudah makan, Ayah? Sudah makan, Abi?" Ya. "Mas Lanang sudah makan, Nak?" Saya udah tahu dia pergi makan. "Mas Lanang sudah makan?" Tapi itu cocok sama otaknya. Paham ya, Bu? Apalagi, maaf, hipotalamus pusat syahwat birahi. Makanya jangan heran kalau anak laki kita sudah mulai akil balik, ya, omongannya itu sudah sekitar tentang masalah lawan jenisnya. Ibu gak usah marahin. "Umi, aku seneng banget." "Siapa?" "Ada tuh perempuan aku di kelas." "Siapa namanya?" "Tanya aja, ajak cerita dulu, walaupun ibu deg-degan kan." Lalu "Siapa namanya, Nak?" "Mutia, Bu." "Apanya yang kamu senang?" "Ya, cantik." Semua otak laki-laki pertama kali dia lihat perempuan, yang pertama adalah kecantikannya memang. Itu juga sunnatullah. Ya. Terus apalagi, Nak? "Gali." "Apalagi, Nak?" "Anak orang kaya, Bu." Itu juga fitrah. Ya. "Apalagi, Nak?" "Dia sholatnya, ya Allah, Bu, sholatnya taat banget." Ya. Dia selalu ajak teman-temannya sholat. "Kok kamu tahu?" "Ya aku liatin." Artinya kita paham anak kita selain kategorinya cantik, ya, dia kaya, kemudian anak ini pandai, ya, dia juga taat sholat. Kenapa? Karena memang laki-laki dianjurkan oleh Nabi untuk cari istrinya kategorinya itu. Iya kan? Cantik, ya. Derajatnya, keluarganya punya derajat, ya, cerdas dan taat ibadah. Tapi kalau tiga-tiganya gak ada, yang nomor empat yang kita carinya. Jadi jangan heran. Saya, Bu, punya pasien gay. Gara-garanya apa? Waktu kelas 5 SD dia bilang sama uminya, "Umi, aku suka banget sama teman perempuan duduk di depan aku." Uminya terlalu berespon keras. "Siapa? Perempuan? Gak boleh. Kamu main sama laki-laki, muhrimu laki-laki. Gak boleh sama perempuan, ya." Apa yang terjadi? Semester 3 jadi gay. Kenapa? Omongan uminya terekam. Apalagi anak masih SD, Bu. Tapi saya paham uminya kenapa ngomong kayak gitu. Dia takut anaknya berpacaran, kan? Tapi boleh gak omongannya diatur? "Umi, aku suka sama siapa, Nak?" "Temanku perempuan." "Alhamdulillah. Itu fitrah, Nak, itu fitrah." "Oh, boleh, Bu, Umi." "Iya, itu fitrah, Nak. Allah yang ciptakan laki-laki suka sama perempuan. Kalau sudah akil balik, ya, perempuan suka sama laki-laki, itu fitrah. Yang diminta adalah jaga pertemanannya. Jaga pertemanannya. Ya, Allah ajarkan dalam bentuk agama Islam, laki-laki dan perempuan hanya berdua, itu dilarang, Nak." "Kenapa?" "Godaan setannya banyak." "Oh gitu. Tapi aku suka, Ibu." Misalnya gitu. "Boleh gak aku nonton sama dia?" "Boleh. Tapi ajak teman yang lain, ya." Anak saya yang keempat itu jaler, waktu di SMP dia suka sama teman perempuannya. Mau dia ajak nonton, dia ajak temannya. Makanya bilang sama saya, "Bu, aku minta uang boleh?" "Mau apa, Nak?" "Mau nonton." "Berapa orang, Nak?" "20 "Kok banyak banget?" "Lah kan ibu bilang, kalau mau ajak nonton teman yang aku suka, ajak teman yang lain." "Terus kenapa jadi 20? Aku ngomong depan kelas, siapa yang mau ikut nonton? 20 Mau gak mau, saya harus modalin juga. Oh, oke, iya, gitu. Jadi yang dijaga pertemanannya, tapi bahwa dia naksir dengan, ya, berbeda jenis, itu fitrah. Tolong, omongan itu harus diatur. Kenapa? Sistem saraf anak menangkap kalimat ibunya. Dan itu jadi doa. Sampai sini sepakat dulu, Bu? Alhamdulillah, ya. Dan suami tentu karena syahwat di rahinya, laki-laki lebih lebar, dan dia bersamaan tempatnya dengan tempat tanggung jawab atau tempat menjaga keamanan ekonomi. Maka suami kita kalau sudah capek bekerja di luar, dia harus dirilekskan, maaf, dengan hubungan intim suami istri. Berapa hari sekali sih Bu Aisyah? Rata-rata 3 hari sekali. Kalau dia capek banget 2 hari sekali. Terlalu capek, 1 hari 2 kali. Ibu sanggup kan? Insya Allah sanggup kan? Ya Allah Bu Aisyah, umur 60 tahun, 60 tahun laki-laki tetap begitu Bu. Cuman mungkin agak renggang. Ya, agak renggang. Paham ya Bu? Sayang. Apa-apa, dibawa keluar aja dulu. Jadi Bu, ya, karena otak laki-laki hipotalamusnya lebar dan syahwat di rahinya juga besar, memang kita sebagai istri yang masih ada suaminya, yang masih ada pasangannya, harus siap sedia bila diajak hubungan intim suami istri. Sampai sini sepakat ya Bu? Karena memang fitrahnya. Gimana Bu Aisyah, saya sakit-sakitan, makanya minum madu. Minum madu supaya kuat. Di madu yang gak kuat.